umat pertengahan, yaitu adil. Kata Syekh, ja'alnakum ummatan khiyaran udula. Kami jadikan kalian umat yang baik. Kami jadikan kalian umat yang adil. Litashhadu 'ala al-umam fil akhirah, agar kalian bersaksi nanti di akhirat atas umat-umat terdahulu. Menjadi saksi untuk apa kita? Anna rusulahum ballaghathum risalati rabbihim. Bahwasanya rasul-rasul mereka telah menyampaikan risalah-risalah dari Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. 300 sekian belas rasul. Mereka telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang didustakan. Didustakan oleh umatnya. Padahal dia, si Rasul alaihi salatu wassalam, telah menyeru umatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Contoh mudah, Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah siang dan malam, dan tentunya sudah menyampaikan dakwah dengan semua metode yang dimiliki oleh seorang rasul, tapi mereka menolak. Dan dakwahnya selama 950 tahun. Anda bisa bayangkan selama itu berdakwah, dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya umat beliau tidak sampai 100 orang. Yang mendengarkan dakwah beliau selama 950 tahun berdakwah tidak sampai 100 orang. Bahkan ada yang menyebutkan hanya 80 orang. Jadi terlalu banyak yang mendustakan dakwah beliau alaihi salam. Maka kita sebagai umat Islam akan menjadi saksi untuk beliau bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah. Karena nanti akan Allah konfrontir. Allah akan hadapkan antara Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya. Allah bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, apakah kamu telah menyampaikan risalahku? Sudah. Umatnya kemudian ditanya, betulkah sudah sampai kepada kalian risalah Nuh? Belum. Wahai Nuh, siapa yang menjadi saksi untuk kamu bahwasanya kamu telah menyampaikan risalahku? Muhammad dan umatnya. Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan. Ini keutamaan untuk umat ini. Kenapa? Karena kita akan menjadi saksi untuk nabi-nabi sebelum Nabi, untuk para rasul sebelum Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Keutamaan umat ini. Ulun-ulang. Dan kami telah jadikan kalian umat yang baik. Khiyaron, bahkan umat terbaik. Sorry, bukan umat yang baik. Terbaik. Udulan, umat yang adil. Tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Tidak melampaui batas, tidak juga kemudian menistakan. Itulah di antara ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mesti tidak melakukan ifrat, berlebihan dalam banyak bab. Akidah, ibadah, muamalah, terserah bab apapun. Ahlus Sunnah mesti tengah-tengah. Dan juga kemudian tidak menistakan, meremehkan. Mereka ada di tengah-tengah. Kita akan bahas nanti contoh-contohnya pada keterangan Ustaz Yizi. Litashhadu 'alal umami fil akhirah, agar kalian hai umat yang terbaik menjadi saksi untuk umat-umat terdahulu nanti di akhirat. Anna rusulahum ballaghathum risalati rabbihim, bahwasanya rasul-rasul mereka telah menyampaikan kepada mereka risalah-risalah dari Tuhan mereka. Karena banyak yang mendustakan rasulnya. Dan kitalah umat Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi saksi akan bahwasanya para rasul ini telah menyampaikan risalah Allah. Dari mana kita tahu? Nabi kita Muhammad SAW. Beliau yang ceritakan kepada kita begitu banyak cerita. Kita tahu cerita Nabi Nuh, kita tahu cerita nabi-nabi yang lain dan juga rasul. Dan kita ketika bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan di antara banyak konsekuensi kita sebagai seorang muslim, yang nomor satu sekali nih adalah mempercayai semua berita yang beliau bawa. Poin pertama itu. Ketika semua kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ini konsekuensi pertama nih. Mempercayai semua berita yang beliau bawa. Apa di antaranya? Al-Quran yang beliau bawa. Dan di dalamnya disebutkan cerita-cerita Nabi dan Rasul. Makanya kita tahu. Makanya kita menjadi saksi. Kenapa? Nabi kami Muhammad yang menceritakan kepada kami dan kami percaya. Kita ingin sebutkan riwayatnya. Bagaimana kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum cerita tersebut, belum lanjutkan dulu penafsirannya. Wa yakuna rasulu fil akhirati kadzalika shahidan alaikum annahu ballagakum risalata rabbi. Dan juga kemudian Rasul Muhammad SAW akan menjadi saksi atas kalian bahwasanya dia telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara maknanya, Nabi Muhammad menjadi saksi akan perbuatan kalian. Ketika kalian atau semua kita alhamdulillah mengimani beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad akan bersaksi sallallahu alaihi wasallam. Berikut satu riwayat, dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yud'a Nuhun yaumal qiyamah fayuqalu lahu hal ballaghta fayaqulu na'am fayud'a qaumuhu fayuqalu lahum hal ballagakum fayaquluna ma atana min nadhirin wa ma atana min ahadin fayuqalu linuh man yashhadu laka fayaqulu Muhammadun wa ummatuh qala fadhalika qawlu ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata qala wal wastu al adlu fatud'una fatashhaduna lahu bil balaghi thumma ushida alaikum. Disebutkan dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan ini ada di tafsir Ibnu Katsir. Beliau ingin menerangkan ayat ini. Di hari kiamat kelak, Nuh alaihissalam akan dipanggil. Kemudian dikatakan kepadanya, hal ballagta, apakah kamu telah menyampaikan risalahku? Fayaqulu na'am. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, sudah. Lawang 950 tahun berdakwah siang malam. Fayud'a qaumuhu. Kemudian umatnya diundang, disuruh, dipanggil. Fayuqalu lahum. Kemudian dikatakan kepada mereka, hal ballagakum, apakah dia, Nuh alaihissalam, telah menyampaikan risalahku kepada kalian? Fayaquluna ma atana min nadhir. Maka mereka mengatakan dengan dustanya ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini. Ma atana min nadhir. Tidak ada satu penyeru pun yang datang kepada kami. Tidak ada satu rasul pun yang datang kepada kami. Bayangkan. Bukan lagi cuma di hadapan Nabi Nuh alaihi salam. Allah yang nanya ini, mereka berdusta. Kemudian dikatakan, oh mereka mengatakan, ma atana min nadhirin wa ma atana min ahadin. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kami sebagai penyeru. Tidak ada seorang pun yang datang kepada kami. Fayuqalu li Nuh. Kemudian dikatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, man yashhadu lak. Siapa yang bisa bersaksi untukmu wahai Nuh alaihissalam, bahwasanya kamu telah menyampaikan risalahku? Jawab beliau, fayaqulu Muhammadun wa ummatuh, yang akan bersaksi untuk saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Mereka akan bersaksi untuk saya bahwasanya saya telah menyampaikan risalahmu ya Allah, dan semua kita akan bersaksi. Dan ini jamaah di antara dalil yang diambil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kita sudah bahas ini. ketika beliau menyampaikan dalil ijma', bahwasanya ijma' itu adalah dalil. Ini adalah ayat yang menjadi dalil bahwasanya ijma' adalah dalil. Bagaimana? Sudah mulai pusing? Oke. Kan cara istidlal, cara kita ahlus sunnah wal jamaah berdalil, itu diantaranya banyak tentunya. Kita pelajari kemarin bersama Ustaz Musyafak kemarin di sini, lima dalil. Pertama Al-Quran, Sunnah, kemudian perkataan dan praktek para sahabat masuk bagian dari Sunnah, kemudian ada ijma, lalu kemudian kias. Yang ijma inilah, kesepakatan para ulama. Apa itu ijma? Ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hukmin syar'i. Perhatikan definisi ijma', yaitu kesepakatan orang-orang mujtahid umat ini setelah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas satu hukum syar'i atau hukum syariat. Kesepakatan umat ini, kesepakatan mujtahid umat ini. Jadi yang bersepakat itu bukan orang awam, tapi mujtahidnya. Orang-orang yang telah mencapai level ijtihad. Dengan semua daya upaya, kemampuan yang mereka miliki, mereka bisa tentukan hukum. Mereka faham sepertiga Al-Quran, karena berkaitan dengan hukum. Al-Quran kan isinya kurang lebih cuma tiga. Cerita-cerita, tauhid, dan kemudian Al-Ahkam. Ah, mujtahid, dia ngerti sepertiga dari Al-Quran, yaitu tentang hukumnya, halal haramnya. Faham. Ilmu alat, itu gak usah ditanyakan lagi. Mereka pasti sudah faham ilmu alat. Bahasa Arab dengan semua cabangnya. Ilmu hadith dengan semua cabangnya. Ilmu usul fikih, kuaid fikhiyah dengan semua cabangnya. Faham mereka. Bahkan mereka sangat tahu bahwasanya dalam satu perkara ini belum ada ijma'nya. Makanya mereka berpendapat misalnya. Ini orang-orang mujtahid. Di mana mereka ketika melakukan kebenaran dapat dua pahala. Pahala ijtihad dan pahala benarnya ijtihad. Dan kalau mereka salah, mereka tetap berpahala. Yaitu pahala ijtihadnya. Dan ini akan selalu bergulir jamaah karena hukum pun banyak yang baru. Tapi tentunya pondasinya sudah ada dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Ya, hukum-hukum banyak yang baru sekarang. Para ulama mujtahidlah kemudian yang berfatwa. Jadi ijma' itu artinya adalah kesepakatan orang-orang mujtahid. Bukan kesepakatan orang-orang awam. Ba'da Nabi, ba'da Rasulillah. Kesepakatannya terjadi di zaman setelah zaman Rasul. Karena zaman Rasul gak ada kesepakatan. Lah wong Rasul masih ada. Ngapain ada kesepakatan? Nabi Muhammad, istilahnya bahasa Banjar, sebijian beliau adalah dalil. Ngapain ada kesepakatan? Artinya setelah beliau dan para sahabat terjadinya ijtihad. Dan ijtihadnya tentang apa? Tentang hukum syar'i. Bukan tentang hukum umum, tentang alam, enggak. Tentang hukum tubuh mereka, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Maksudnya bagian dalam dan juga punggungnya. Ini ijma'. Ini ijma'. Artinya semua para ulama bersepakat bahwasanya semua wanita, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu aurat, harus mereka tutupi kecuali wajah dan dua telapak tangan. Begitu kemudian sebagian ada yang menutupi wajahnya karena sebab tertentu, terkadang sebagian bahkan mewajibkan, bahkan harus dia tutupi karena mungkin akan ada fitnah. Bukankah kala itu para sahabiyat, kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka menutup wajah mereka ketika yang lewat di hadapan mereka adalah ajnabi, orang yang asing. Jadi dalilnya pun ada teman sebenarnya. Lebih utama. Apalagi di zaman kita sekarang. Apalagi misalnya, yakni subhanallah, Anda mendapatkan istri yang yakni cantik badai topan tsunami. Itu harus ditutup. Itu harus ditutup. Wallahu, bukan malah dipajang. Harus ditutup. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah,